dan purnama. Di malam pertama perlahan sinarnya redup, membayang tertutup awan biru. Sebuah hati terlena bersandar di cinta, hati yang menyimpan duka dalam tabir rahasia cinta. Asmara kita, pelepas pucuk suara.